بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد إن شاء الله ini adalah lanjutan pelajaran kita kemarin dari pembahasan Kitabul Idain, hukum-hukum yang terkait dengan pelaksanaan salat di dua hari raya, itu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه. dari hadisnya Amr ibn Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, radhiyallahu anhu, qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, at-takbiru fil fitri sab'un fil ula wa khamsun fil akhirah wal qira'atu ba'dahuma kiltayhima. Akhrajahu Abu Dawud wa naqala at-Tirmidzi wa anil Bukhari tashihahu. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda bahwasanya bertakbir pada hari raya Idul Fitri itu sebanyak 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat terakhir, dan membaca pada keduanya setelah takbir. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, dan Al-Imam At-Tirmidzi menukilkan dari Al-Imam Al-Bukhari bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih. Nah, dalam hadis ini sangat jelas bahwasanya disyariatkan pada hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha untuk bertakbir sebanyak 7 kali takbir pada rakaat pertama dan 5 kali takbir pada rakaat kedua. Hanya saja para ulama berbeda pendapat apakah bilangan 7 ini sudah masuk di dalamnya takbiratul ihram ataukah belum. Demikian pula yang setelahnya rakaat kedua, apakah yang 5 kali takbir sudah masuk di dalamnya takbir pada saat bangkit ataukah belum. Nah, di antara mereka para ulama kita ada yang menganggap bahwasanya terhitung di dalamnya yang 7 ini sudah masuk takbiratul ihram, dan ini pendapatnya Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad, dan telah sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan juga ini yang zahir dari perbuatannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab Muwatta dengan sanad yang sahih. Demikian kata Syekh Muhammad bin Hizam hafizahullahu taala dalam penjelasannya terhadap hadis ini. Dan di antara mereka ada yang menganggap bahwasanya yang 7 ini belum masuk takbiratul ihram, sehingga kalau mau dihitung semuanya 8 dengan takbiratul ihram. Dan ini pendapatnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, dan ini juga pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaihi. Dan hadis ini muhtamal, ini kemungkinan yang 7 masuk di dalamnya takbiratul ihram, dan kemungkinan lainnya wasit tidak masuk. Ihtimal, inilah masalah khilafiyah yang seperti ini. Kemudian oleh Asy-Syafi'i di sini boleh mengatakan dan mengambil perbuatannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ini lebih dekat wallahu alam, dan yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan juga yang dipilih oleh Asy-Syekh Al-Imam Al-Allama Ibnu Baz rahmatullah alaihim ajma'in. Nah, jadi boleh mengatakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan ini juga yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya 7 ini sudah terhitung di dalamnya takbiratul ihram. Nah, sehingga setelah dia takbiratul ihram tinggal menambah 6 kali takbir lagi. Demikian pula setelahnya wallahu alam, bahwasanya 5 kali ini sudah terhitung dengan takbir pada saat dia bangkit. Nah, kemudian di antara permasalahan pembahasan ini, apakah disyariatkan untuk mengangkat kedua tangan pada seluruh takbir tersebut? Adapun pada takbiratul ihram, maka tidak diragukan bahwasanya disyariatkan untuk kita mengangkat tangan. Nah, tetapi yang diperselisihkan adalah takbir-takbir selanjutnya. Apakah disyariatkan untuk mengangkat tangan atau tidak? Nah, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Al-Auza'i, Al-Imam Abu Hanifah, mereka seluruhnya mengatakan bahwasanya disyariatkan untuk mengangkat kedua tangan karena ini mirip dengan takbiratul ihram. Nah, adapun Al-Imam Malik rahimahullahu taala, Al-Imam Tsauri, mereka berdua berpendapat bahwasanya tidaklah disyariatkan untuk mengangkat kedua tangan pada seluruh takbir tersebut, cukup takbiratul ihram saja. Nah, dan ini yang biasa dipatuakan oleh Syekhuna Syekh Muqbil rahmatullah alaihi. Nah, apakah ada bacaan khusus di antara takbir tersebut? Yang benar bahwasanya tidak ada bacaan khusus ataupun zikir di perantara takbir-takbir tersebut. Nah, sehingga dia langsung bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, tanpa menyelipkan di dalamnya zikir-zikir yang biasa kita dengar seperti kalimat Subhanallah, Alhamdulillah, Wa la ilaha illallah, Wallahu Akbar. Nah, jadi tidak ada dalil ataupun tidak ada zikir khusus, bacaan khusus di antara takbir-takbir tersebut. Nah, kemudian hukum takbir dari selain dari takbiratul ihram adalah hukumnya sunnah mustahab. Seandainya dia tidak takbir setelah takbiratul ihram pada salat Id, maka salatnya sah. Salatnya dianggap sah dan tidaklah batal karena bertakbir adalah hukumnya sunnah dan bukan wajib, dan tidaklah sepantasnya seseorang untuk meninggalkan karena telah sabit dari perbuatannya Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian siapa yang ragu terhadap bilangan takbirnya, maka hendaknya dia membangun di atas yang meyakinkan. Nah, kalau dia ragu apakah sudah 4 atau 5, maka dianggap baru 4. Ya, sehingga dia menambah 1. Dia ragu apakah sudah 7 kali atau baru 6 kali, berarti baru dianggap 6 kali. Hendaknya dia nambah 1 kali lagi. Nah, berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, "Wa idza syakka fi 'adadit takbirat bana 'alal yaqin." Jika seseorang ragu pada jumlah takbirnya, maka dia membangun ucapan takbirnya naam di atas yang meyakinkan. Naam. Maka ini yang kuat, yang meyakinkan. Ketika dia ragu apakah 5 atau 6, berarti yang meyakinkan adalah 5, dan 6 yang meragukan, berarti baru dianggap 5 kali. Nah, kemudian juga di antara permasalahan yang disebutkan oleh para ulama, apakah disyariatkan untuk membaca doa istiftah? Nah, tidak diragukan bahwa ini adalah salat, ya, salat sunnah, atau bahkan sebagian mewajibkan puasanya mengucapkan doa istiftah adalah disyariatkan pada salat Id. Jadi disyariatkan untuk tetap membaca doa istiftah pada salat Id. Hanya saja para ulama berbeda pendapat di mana tempatnya. Apakah dia membaca doa istiftah ini setelah takbiratul ihram atau dia sempurnakan takbirnya yang 7 kali tadi. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan juga satu riwayat dari Al-Imam Ahmad. Nah, mereka berdua mengatakan dia membaca doa istiftah setelah takbiratul ihram, baru setelah itu membaca menyempurnakan takbirnya. Dan sebagian lagi berpendapat bahwasanya dia membaca doa istiftah setelah dia menyempurnakan seluruh takbir-takbirnya. Dan ini pendapatnya Al-Imam Al-Auza'i dan juga satu riwayat dari Al-Imam Ahmad. Nah, Syekh Muhammad bin Hizam hafizahullah mengatakan bahwasanya pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama, yakni setelah takbiratul ihram dia membaca doa istiftah. Nah, kemudian setelah itu baru dia bertakbir. Alasannya di anna al-istiftah syuri'a liyustaftah bihi shalah. Karena doa istiftah ini disyariatkan sebagai pembuka bagi salat. Fakana fi awwaliha kasairi shalawat. Maka awalnya sama dengan seluruh salat-salat yang lainnya. Wa bi hadza qala Ibnu Qudamah rahimahullah, dan ini dipatwakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah. Jadi syekh di sini menguatkan bahwasanya doa istiftah dibaca setelah takbiratul ihram. Nanti setelah takbiratul ihram baru melanjutkan apa? Takbir. Takbirnya baru membaca suratul Fatihah. Dan sebagian lagi mengatakan dia bertakbir 7 kali takbir, ya, dan sudah berlalu penjelasannya. Wah, ini sudah masuk takbiratul ihram. Nah, setelah itu baru membaca doa istiftah, baru membaca suratul Fatihah. Ya, siapa yang memilih pendapat ini, salah satunya insyaallah tidak dibid'ahkan. Nah, ihtimal ini ataupun yang itu. Nah, jadi seandainya ada yang bertakbir takbiratul ihram kemudian melanjutkan takbir-takbirnya yang 7 kali itu, nanti setelah baru membaca doa istiftah baru membaca suratul Fatihah, maka ini tidak diingkari. Tidak diingkari. Ataukah dia takbiratul ihram baru membaca istiftah, baru setelah itu lanjutkan takbirnya yang sisa, baru membaca suratul Fatihah. Ini juga tidak diingkari. Tidak adanya nas, artinya tidak ada dalil yang menunjukkan tentang ini ataupun yang itu. Nah, hanya kenapa dikatakan tetap membaca doa istiftah, karena dalil-dalil umum. Dalil-dalil umum bahwasanya Nabi alaihissalatu wassalam, ya, kalau beliau sholat senantiasa beliau membaca apa, doa istiftah setelah takbir. Nah, qala an Nabi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, dari hadisnya Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil adhuha wal fitri biqaf waqtarabat, akhrajahu Muslim. Nah, wa dahulu Nabi alaihi salatu wasalam, kalau beliau menjadi imam, beliau membaca pada salat Idul Adha dan salat Idul Fitri surah Qaf. Kemudian waqtarabatis saah. Nah, akhrajahu Muslim. Dan ini diantara surah yang boleh dibaca dan juga telah sabit dari Nabi alaihi salatu wasalam, dari hadisnya Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu. Demikian pula datang dari hadisnya Samurah ibnu Jundub bahwa Nabi alaihi salatu wasalam membaca sabbih isma rabbikal a'la pada rakaat pertama setelah suratul Fatihah. Wa hal ataka haditsul ghasyiyah, ya. Nah, yang ini boleh kita baca kalau memang dia hafal surah-surah panjang, surah Qaf, waqtarabatis sa'atu wasyaqqal qamar, surah Al-Qamar, boleh dia baca, ya. Nah, tapi kalau dia tidak hafal, maka boleh dia membaca sabbih isma rabbikal a'la, kemudian hal ataka haditsul ghasyiyah, atau surah apa saja. Surah apa saja yang mudah dia hafalkan. Setelah dia membaca suratul Fatihah, boleh dia membaca beberapa ayat ataupun surah yang dia inginkan. Cuman kalau dia mau mendapatkan pahala yang lebih, maka dia pun mengikuti tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam. Yang boleh contohkan yaitu sabbih isma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghasyiyah. Nah. Dan sah membaca sekali lagi surah-surah selainnya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, dari hadisnya Jabir, wahyu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul 'id khalafa at-tariq, akhrajahu al-Bukhari. Wa li Abi Daud an Ibn Umar radhiyallahu anhu nahwu. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam pada hari raya Id, pada hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha, khalaf at-tariq, beliau menyelisihi jalan. Artinya ketika beliau berangkat dengan ketika beliau pulang, itu jalannya berbeda. Ya, bahwa kayak kita di sini ya. Ada lorong di sana dekat sawit. Di sini ada juga lorong di sini dekat masjid kita sini. Jadi kita berangkat ke sana mungkin lewat lorong kita di sini dekat tempat masjid. Pulang yang lorong sana sawit. Nah, ini apa? Insyaallah siapa yang lakukan seperti ini dia dapat pahala. Kenapa? Ittiba' kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak wajib, sunnah. Sebagian menyebutkan apa hikmahnya seperti itu. Sebagian mengatakan untuk memberikan ucapan salam kepada orang-orang yang kita lalui di jalan yang belum sempat kita lalui tadi, atau untuk menampakkan syiar-syiar Islam. Karena boleh jadi mungkin di sebelah sana, lorong sana, ada yang bukan kaum muslimin, ya enggak? Ya. Ada non muslim di situ. Maka kita perlihatkan kepada mereka bahwa kita kaum muslimin juga punya hari raya. Nah, ini disebutkan di antara hikmahnya, yaitu memberikan salam kepada orang yang belum kita temukan tadi ketika kita berangkat, maka ketika kita pulang jalan yang kita lalui berbeda. Tentu orang-orang ataupun rumah-rumah yang kita lewati berbeda dengan rumah yang kita lewati tadi ketika berangkat, sehingga berkesempatan untuk kita memberikan salam kepada mereka, ataukah untuk memperlihatkan ya bahwa kita juga punya hari raya. Ya, ketika kita pulang, ya sebagian orang-orang yang bukan kaum muslimin kita lewati rumahnya, kita tampakkan, perlihatkan bahwa kita juga punya hari raya. Nah, dan sebagian lagi menyebutkan untuk memperbanyak persaksian. Artinya apa? Supaya pohon-pohon ataupun tanah ya yang kita tadi lewati berbeda dengan apa yang kita lewati ketika pulang. Ya, pohon-pohon ataupun batu-batu yang kita lewati ketika berangkat menjadi saksi. Maka ketika kita pulang lain lagi yang mempersaksikan ya. Nah, wallahu a'lam. Dan juga sebagian lagi menyebutkan untuk memperbanyak langkah. Ya. Artinya semakin berbeda jalan kita lalui ketika pulang, berarti maknanya mah langkah-langkah kita akan lebih jauh, lebih banyak dibanding ketika itu juga yang kita lalui ketika berangkat tadi. Nah. Dan semua ini apa? Pendapat-pendapat seperti ini, nah tentunya tidak saling bertentangan. Qala wa Anas radhiyallahu anhu qala qadima Rasulullah sallam al-Madinah wa lahum yawmani yal'abuna fihima. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah pada saat beliau hijrah, dan mereka penduduk Madinah saat itu memiliki dua hari yang mereka bermain buat hiburan ya pada dua hari tersebut. Faqala, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma, sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk pada kalian dua hari yang lebih baik dari hari yang kalian melakukan permainan padanya. Yaumul Adha wa yaumul Fitri. Hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Akhraju Abu Dawud wa Nasa'i bi isnadin sahih. Naam. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya kegembiraan, menampakkan kegembiraan, menampakkan semangat pada dua hari ini, dua hari raya ini adalah sesuatu yang dianjurkan. Menampakkan kegembiraan, keceriaan, diantaranya dengan melakukan permainan, main-main yang memberikan manfaat, ya, bahkan makan minum, ya, senang orang makan minum. Apalagi hari raya Idul Adha, Nabi sudah mengatakan ayyamu aklin wa syurbin, ya, pada hari-hari tasyrik. Nah, itu masih bagian daripada sambungan dari hari raya Idul Adha. Nah, hari makan dan minum, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, anna Abu Bakr dakhala baitaha. Sesungguhnya Abu Bakar radhiyallahu anha suatu saat pernah masuk menjumpai Aisyah radhiyallahu anha. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi alaihi salatu wasallam saat itu sementara berbaring. Wa indaha jariyatani tughanniyan. Kemudian di dekatnya Aisyah ada dua jariyah. Ada dua wanita. Jariyah bisa bermakna budak wanita, bisa pula bermakna jariyah anak-anak wanita yang sudah mendekati masa baliknya. Tughanniyan, sementara bernyanyi. Ya. Wa tadribani bidduf, keduanya memukul duf. Rebana. Ya. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, Abi mazmur syaitan fi baiti Rasulillah sallam, apakah seruling-seruling syaitan berada dalam rumahnya Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengatakan, dahuma, biarkan kedua wanita itu atau anak itu bernyanyi, ya, menabur rebana. Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, fa innaha ayyamu id, sesungguhnya ini adalah hari id, hari raya. Wa fi riwayatin inna li kulli qaumin id wa hadha iduna. Buat tiap-tiap kaum memiliki hari raya, dan hari ini adalah hari raya kita. Ini boleh bagi wanita ataupun anak-anak bernyanyi dengan nyanyian-nyanyian yang tentunya tidak seperti nyanyian saat ini. Nyanyian saat ini yang menyebutkan tentang masalah aurat, ya, tidak diperbolehkan. Nah, adapun nyanyian syair-syair yang mengajak kepada kebaikan, ya, ini boleh menutup apa menabuh duf, tapi itu untuk perempuan, ya, bukan laki-laki. Maka ini hendaknya dibedakan. Ya, tidak dinukilkan bahwasanya para sahabat kaum laki-laki ikut joget-joget menabuh rebana. Tidak ada seperti itu. Nah, tapi ini adalah pekerjaannya para wanita. Jariah itu, ya, imma bermakna budak wanita ataupun bisa bermakna anak-anak gadis, ya. Nah, Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan pada kalimat wa hadza iduna, hari ini adalah hari raya kita, yuridu anna idhara surur fil id min sya'airiddin, bahwasanya menampakkan, memperlihatkan kegembiraan pada hari raya itu termasuk syiar-syiar agama. Nah, tadi akhwan, memperlihatkan apa? Kegembiraan pada hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha adalah perkara yang disyariatkan, termasuk kata beliau syiar-syiar agama. Nah, jadi dibolehkan. Adapun khusus menabuh rebana duf ini bagi anak-anak perempuan boleh. Ya. Isinya apa? Ya, nyanyian-nyanyian yang mengajak kepada kebaikan. Adapun yang menyebutkan tentang masalah aurat, ya, ini adalah perkara yang diharamkan. Ataupun alat-alat musik. Ya. Nah. Jadi jangan sampai mereka berdalil putar musiknya apa ada kelompok penyanyi saat ini yang terkenal ini. Ya. Siapa itu namanya? Nah, Dambus apa itu? Nisa Sabian ya, siapa? Nah, lagi ngetren. Itu nyanyian. Itu diharamkan. Jadi pakai musik, ya. Nah. Baik. Jadi khusus bagi wanita dibolehkan. Berkata Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, wa qad waradatis syari'atu birukhsah lin-nisa. Dan telah warid dalam syariat rukhsah. Boleh bagi wanita. Itu pun tidak semua waktu. Ya, jangan sampai habis waktunya untuknya mendendangkan lagu kasidah. Pamukul rebana. Jadi kata beliau, wa qad waradatis syari'atu birukhsah lin-nisa. Ya, karena itu sekali lagi tidak dinukilkan bahwasanya para sahabat-sahabat yang mulia itu dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut menabur rebana. Apalagi joget-joget, enggak. Nah. Tapi ini adalah pekerjaannya para wanita, kata beliau, li dhafi uqulihinna. Nah. Karena lemahnya akal mereka. Bima hurrim 'ala ar-rijal min at-tahalli wat-tazayyun bil harir wadh-dhahab. Nah. Sebagaimana diharamkannya bagi kaum laki-laki untuk dia memakai-makai perhiasan-perhiasan tahalli wat-tazayyun bil harir, berhias dengan apa? Pakaian-pakaian sutra bagi laki-laki diharamkan. Wadh-dhahab, emas, ya. Fakadzalika al-ghina yurakhasu fihi lin-nisa fi ayami as-surur. Demikian pula nyanyian-nyanyian dengan rebana tadi dibolehkan bagi para wanita fi ayami as-surur, pada hari-hari bahagia. Nah. Jadi ini khusus bagi apa? Perempuan. Nah. Dalam suatu hadis Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la yakunanna fi ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harir wal khumur wal ma'azib. Akan datang pada suatu saat nanti pada umatku orang-orang menghalalkan perzinahan, menghalalkan sutra, menghalalkan minuman keras, wal ma'azib, dan apa, alat-alat musik. Terus diharamkan. Nah. Itu pun isi nyanyiannya tadi sekali lagi nyanyian-nyanyian yang mengajak kepada kebaikan, bukan nyanyian yang mengumbar syahwat, yang menyebutkan tentang ya sebahagian, menyebutkan tentang aurat-aurat. Wallahul musta'an. Qala wa anna Ali radhiyallahu anhu, dari hadisnya Ali wa huwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala min as-sunnati ayahruja ila al-eid mashiyan. Wasanya termasuk perkara sunnah seseorang keluar pada hari raya dalam keadaan dia berjalan kaki. Rawahu at-Tirmidzi wa hassanahu. Diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi dan dihasankan. Saya mengatakan dhaif jiddan. Pada sanadnya ada Al-Harits Al-Awam. Juga ada Syarik Al-Qadhi, saya oleh Hifdzi. Nah. Walaupun hadis ini apa? Dhaif, tapi ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan tentang anjuran kita untuk berjalan kaki menuju ke tempat salat. Nah, beliau berdalil di sini, diyarakum tuktabu atharukum. Nah, ketika sebagian orang mau mendekat ke masjid, maka Nabi katakan, tetaplah kalian di kampung-kampung kalian, karena langkah-langkah kalian itu akan dicatat untuk kebaikan. Ia menunjukkan bahwasanya melangkah menuju ke masjid ataupun termasuk melangkah keluar jalan kaki menuju ke tempat salat, salat Id, adalah perkara yang dianjurkan. Juga di hadis yang lain Nabi mengatakan, kullu khatwatin yakhthuha ila sholati shadaqah. Setiap langkah yang dia langkahkan kakinya menuju ke tempat salat adalah sedekah. Artinya apa penyebutan langkah ini? Nah, menunjukkan bahwasanya kalau memang dia mampu jalan kaki biasa boleh. Toh kalau umpama berat karena mungkin ada anak-anak kecilnya ya. Nah, apalagi mungkin cukup jauh, khawatir telat, boleh dia berkendaraan. Ya, boleh dia apa? Berkendaraan. Nah, tapi kalau dia jalan kaki, insya Allah ada nilai tambahan pahala, ya, dibanding dengan yang berangkat dengan kendaraannya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahum asabahum matarun fi yaumi idin. Wasanya dahulu mereka pernah kehujanan pada hari raya. Fasalla bihimun Nabi sallallahu alaihi wasallam salatan al-Id fil masjid. Maka mereka pun, itu Nabi alaihi salatu wasallam salat mengimami mereka di masjid. Rawahu Abu Daud bi isnadin layyin. Diriwayatkan Imam Abu Daud dengan sanad yang lembek lemah, ya. Dhaif, pada sanadnya ada Isa bin Abdullah ala. Al-Farawi dikatakan majhul. Bukan pula Ubaidullah bin Abdullah bin Mauhab, juga orangnya majhul. Nah. Hanya saja kalau memang ada sesuatu sehingga tidak bisa dilakukan di tempat terbuka, bahasa kita lapangan, maka boleh dia sholat di masjid. Nah, menunjukkan bahwasanya pada asalnya adalah pelaksanaan sholat Id itu dilakukan di tempat terbuka, bahasa kita lapangan, di tempat yang lapang, tempat yang luas. Karena ini adalah untuk memperlihatkan syiar-syiar Islam, menampakkan hari raya, kaum muslimin punya hari raya, maka seharusnya tentunya diperlihatkan di tempat-tempat umum, bukan di tempat tertutup, tapi di tempat, maksudnya tempat terbuka maksud saya, ya, di tempat yang lapang. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam saja, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya sekali sholat di masjid beliau berapa kali? Sebanyak apa? Seribu kali dibandingkan di tempat yang lainnya. Bersama dengan itu pada hari raya beliau tidak sholat Id di Masjid Nabawi. Beliau cari tempat yang lapang. Nah, ini Nabi sendiri alaihi salatu wassalam apa? Keluar ke tempat yang terbuka pada hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha. Padahal berapa sholat di situ apa? Pro keutamaannya sebanyak 1,000 kali dibandingkan di tempat yang lain, kecuali di Masjidil Haram 100,000 kali. Nah, ya kalau ada tempat terbuka di lapangan, nah, kita sholat di lapangan, dan alhamdulillah besok saya lihat di lapangan kita ini ya dilakukan apa sholat Id di sana, sehingga ya kita di sini ya kita ke sana insyaallah. Nah, bergabung dengan kaum muslimin. Sudah berlalu ikhwani fiddin tentang hukum sholat Id, ya, hukum sholat Id. Kebanyakan ulama mengatakan ini adalah sunnah muakkadah, dan sebagian mewajibkan. sebagian apa mewajibkan dan telah berlalu sebagian, dalilnya kita sebutkan. Nah sekarang seandainya dia ada udur, udur itu umpama dia sakit, tidak bisa datang ke lapangan, ataupun dia mendampingi orang sakit, itu udur juga, ya. Nah, apakah disyariatkan untuk dia sholat di rumahnya? Ya, kebanyakan ulama berfatwa bahwasanya dia sholat di rumahnya. Sholat dua rakaat seperti sholat pada umumnya, bedanya saja karena ada takbir tambahan tadi pada rakaat pertama 7 kali, kemudian rakaat kedua 5 kali. Adalah khilaf apakah bersama dengan takbiratul ihram atau tidak. Syekh tadi menyebutkan bahwasanya sudah masuk takbiratul ihram. Adapun al-imam syafi'i berpendapat 7 itu tidak masuk takbiratul ihram. Dan dalilnya muhtamal, kemungkinan ini ataupun itu. Tidak ada nas yang jelas menyebutkan bahwa masuk takbiratul ihram atau tidak. Nah, jadi pilih salah satunya, mana yang lebih ya tenang untuk kita lakukan. Jadi siapa yang tidak berangkat ke lapangan, tidak ikut sholat bersama dengan kaum muslimin karena ada halangan kalau dia sakit ataupun mendampingi orang yang sakit, maka tetap dia sholat di rumahnya. Ya, tetap dia sholat di rumahnya. Demikian pula orang-orang yang telat, dia datang ke lapangan ternyata apa? Sudah selesai sholat. Yang dia dapatkan tinggal khutbah, ya. Nah, maka tetap dia sholat seperti sholatnya kaum muslimin. Ini pendapatnya sekali lagi mayoritas ulama. Nah, maka dengan demikian selesai penyempurnaan pembahasan kita yang kemarin. Wallahu a'lam. Kemudian pada hari Id itu dianjurkan untuk kita tajammul. Tajammul itu artinya apa? Atau tajammul untuk menghiasi, memperindah diri. Dan diantara bentuk tajammul itu apa? Mandi. Walaupun tidak ada nas, akan tetapi mandi bagian daripada tajammul, sehingga tetap dianjurkan untuk apa? Mandi, walaupun itu bukan wajib. Tapi kalau dia mandi sebelum berangkat, maka insya Allah baik. Nah, kenapa? Karena ini bagian daripada tajammul. Nah, memakai pakaian yang baru, yang layak. Nah, Umar radhiyallahu anhu, ia pernah mengatakan, wahai Rasulullah, seandainya engkau mengambil ataupun membeli baju ini, engkau bisa memakainya ketika ada tamu datang ataupun ketika ada pada saat hari raya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengingkari apa yang diucapkan oleh Umar radhiyallahu anhu, ya. Nah, hanya saja Nabi tidak mengambilnya karena pakaian itu terbuat dari sutra. Tapi pendalilannya di sini bahwasanya sesuatu yang ma'ruf di zamannya Nabi alaihi salatu wasallam, kalau ada tamu jauh ataupun hari raya ataupun hari Jumat, hendaknya memakai pakaian-pakaian yang layak. Pakaian-pakaian yang layak, kalau bahasa kita ya pakaian baru, ya. Nah, ini tidaklah bertentangan. Yang penting pakaian barunya tidak menyelisihi syariat, tidak menyelisihi agama kita. Nah, wallahu a'lam, naktafi bihadha. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada gua ya.